الصالحين نبي أبو زكريا يحيى شرف النووي رحمه الله في دلم باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله رح dikarenakan pelanggaran terhadap syariat Allah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر قد سترت سهوة لي بغرام فيه تماثيل لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه. Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, Rasulullah SAW datang dari safar, sementara aku telah menutupi sahwa itu semacam jalan masuk untuk ke rumah. Di depannya Aisyah tutupi dengan kiram sitrun roki, semacam tapir orden tipis dan bergambar bermotif. Melihat itu Rasulullah SAW moyang, beliau rusak karena adanya gambar di situ, lalu merah wajah beliau berubah marah, dan beliau sampaikan, wahai Aisyah, orang yang paling berat azabnya di sisi Allah di hari kiamat kelak yaitu orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Hadis Aisyah ini semula para fuqaha menyebutkan kalau dilihat dengan hadis Aisyah lain tentang enam riqah yang Rasulullah SAW tidak mau masuk rumah karena ada tabir yang bergambar. Sampai kemudian itu diturunkan. Hadis di antara dua hadis ini, para fuqaha sebutkan bahwa yang pertama ini Rasul marah sampai beliau rusak, koyak, karena di situ gambar yang dimaksud yang bernyawa, dari makhluk hidup bernyawa. Adapun yang kedua itu selain gambar makhluk hidup yang bernyawa. Dan itu akan tersebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala. Al-Muhim, hadis ini Aisyah sebutkan Rasul pulang dari safar mendapati tempat atau arah masuk ke rumah beliau Aisyah tutupi dengan kain macam korden, dan di situ bergambar makhluk. Kemudian Rasul marah, Rasul rusak. Dan beliau sebutkan tadi, yang paling berat adabnya di yaumul qiyamah, mereka-mereka ini yang menyerupai ciptaan Allah. Dahulu, tentunya mereka menggambar itu ya dengan tangan, lisan tangan, karena keterbatasan kondisi mereka yang ada di zaman itu, belum adanya alat teknologi yang bisa menggambar atau mengambil gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Di dalam hadis Rasulullah marah dan mengatakan mereka ini paling berat adabnya karena menyerupai ciptaan Allah, sementara Allah tiada sekutu baginya. Karena taswir adalah perbuatan Allah semata yang membentuk, buat seperti apa makhluknya, itu hanya kekuasaan Allah. Yang ini dibuat tinggi, yang ini pendek, ini gemuk, ini kurus, yang ini hitam, putih, dan seterusnya. Yang ini tampan, yang ini cantik, yang ini hasil. Allah sebutkan, Alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan kalian, membentuk kalian di rahim ibu kalian seperti yang Allah kehendaki. Allah sebutkan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang menciptakan kalian dan Allah perindah ciptaannya, sempurnakan. Mereka ingin menandingi Allah seakan bersyarikat dengan Allah, sebutkannya bahwa kalau Allah mampu untuk itu, dia pun tidak menunjukkan juga mampu untuk itu bisa, sehingga dia buat dan dia gambar makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini. Maka hadis ketika Aisyah katakan dipoyak oleh Rasul, dirobek, rusak, menunjukkan masyru'iyah, itu disyariatkan merusak gambar, robeknya, ketika itu mengandung ada gambar makhluk bernyawa padanya karena menyerupai ciptaan Allah. Dikarenakan jika itu didiamkan, arti itu iqrar alal mungkar, terkesan membiarkan atau membenarkan kemungkaran, dan orang yang membenarkan atau membiarkan kemungkaran itu tanpa ada pengingkaran sama sekali, sama seperti yang melakukan kemungkaran itu. Ada tanpa ada pengingkaran berarti seperti melakukan kemungkaran tersebut. Makanya Rasulullah marah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan apa yang beliau katakan, orang paling berat adabnya di yaumul qiyamah biarkan akan serupa dengan yang melakukannya. Hadis jelas menunjukkan marah Rasul, marah sangat sampai berubah wajahnya. Marah betul. Ketika yang Allah haramkan ini dilanggar, marah Rasul, di pertama dari berubahnya wajah beliau. Yang kedua, dari beliau merusak, merobek kain Aisyah. Dan yang ketiga, pernyataan beliau, orang yang paling dahsyat adabnya yang menyerupai ciptaan Allah. Di hadis Ibni Umar dari Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang buat gambar-gambar ini akan diazab di yawmal qiyamah dan dibebankan kepadanya untuk menghidupkan apa yang ia ciptakan. Dia hendak menyerupai Allah, menciptakan, menggambar, buat patung dan semisalnya. Maka diperintah padanya, dibebankan, hidupkan sekarang yang kalian ciptakan. Tiupkan ruh padanya sekalian. Walaisa binafikh. Dan tidak akan mungkin dia bisa lakukan itu. Maka azab yang sangat pedih yang akan timpakan padanya. Di hadis Ibnu Abbas dari Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, kullu musawwirin finnar. Kullu musawwir finnar, setiap penggambar di neraka, itu yang diancamkan kepadanya. Ada yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fa yu'adzibuhu fi jahannam. Dijadikan pada setiap gambar atau lukisan yang dia buat, patung yang dia pahat, mungkin nyawa, dan karenanya dia terazab di jahannam. Kata Ibnu Abbas setelah diwayatkan hadis ini, fa in kunta la budda fa'ila, maka kalau memang harus, kamu merasa perlu atau itu profesimu, gambar, melukis, buat-buat ini, fasna'i syajar wa ma la ruha bi, buatlah tanaman, pohon dan yang tidak bernyawa. Kamu punya keahlian dan profesi bikin relief atau apa, patung dan patung makhluk hidup, atau pohon, atau setiap pokoknya yang tidak punya nyawa, bukan makhluk hidup yang bernyawa. Hadis-hadis ini semuanya adalah wa'id syadid. Ancaman yang begitu keras, itu jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait masalah orang-orang yang gambar dan membuat nisan atau yang semisalnya menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis-hadis ini para ulama sebutkan terbagi masalahnya menjadi dua. Yang pertama, disepakati kalau itu haram, yaitu membuat yang itu bernyawa, menyerupai ciptaan Allah, bentuk diistilahkan tiga dimensi. Baik itu dari kayu, dia pahat, atau batu, atau tanah, atau apapun bahannya. Maka ini haram. Dan disepakati ulama haramnya bahkan terlaknat pelakunya. Sebagaimana tersampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini yang disepakati terkena ancaman tadi. Hidupkan yang kalian ciptakan. Hidupkan nyawa padanya. Jika dia tidak mampu dan tidak akan mampu. Maka azab. Yang kedua, bagian kedua menggambar atau membuat sesuatu yang tidak bernyawa. Yang tidak bernyawa ini mereka bagi menjadi dua. Pertama disepakati boleh ketika yang tidak bernyawa itu sesuatu yang tidak tumbuh. Ismati artinya baku seperti itu. Misalnya saja matahari, bulan, bintang, dan semisal. Disepakati. Yang kedua, yang termasuk itu sungai, gunung, semua boleh. Yang kedua, kalau itu tidak bernyawa tetapi tumbuh, seperti tanaman. Tanaman tumbuh dari kecil, tunas, tumbuh, semakin tinggi, semakin besar, keluar cabangnya dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua ini, sebagian dari para a'immah, rahmatullah alaihim, seperti Imam Mujahid Ibn Jabr, Imam Tabi'in Ma'ruf, menyatakan itu haram, tidak boleh. Dikarenakan, dia berpegangan dengan tauhidnya nas, menyebutkan bahwa Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fal yakhluqu habbatan wal yakhluqu sya'iratan wal yakhluqu dzarrah." Sekalian kata Allah, suruh mereka ciptakan biji-bijian, mereka yang gambar-gambar dan suruh mereka ciptakan gandum, suruh mereka ciptakan jagung dan semisal. Dari ini kemudian dipegangi oleh Imam Mujahid bahwa hatta yang tidak bernyawa pun selama itu ciptaan Allah dan dia tumbuh. Jadi tadi tanaman jagung, gandum, tumbuhan yang tumbuh. Maka itu juga enggak boleh. Tetapi jumhur fuqaha ulama, selama itu tidak bernyawa, maka itu tidak mengapa. Baik yang tumbuh maupun yang tidak tumbuh. Bagian yang ketiga, gambar yang itu sebatas warna atau motif di kain atau baju dan sebagainya. Di kalangan para ulama ada yang membolehkan itu berdasarkan hadis Zaid bin Khalid azunnu qala illa rakman fi zau. Dan aku menduga beliau katakan kecuali kalau itu motif di kain atau di pakaian. Oke. Sementara mereka sebutkan yang dilarang itu yang menyerupai ciptaan Allah. Sementara ciptaan Allah itu malmus, sesuatu yang berbentuk dan bisa dipegang, istilahnya tiga dimensi. Ada kepalanya, ada tubuhnya, juga. Ini kan cuma motif atau gambar yang di sablon atau di apa namanya, pakaian, baju. Sehingga mereka bolehkan. Tetapi jumhur para ulama mengatakan yang ini pun tidak boleh. Karena menggambar dengan menyerupai apa yang Allah ciptakan bernyawa, maka itu sama, baik itu yang dua dimensi maupun itu yang tiga dimensi. Bahkan kalau perkaranya fitnah terhadap orangnya yang melihat, sebagian mereka yang orang-orang yang belakangan menisbatkan diri kepada ilmu yang para ulama menganggap larangannya itu khawatir fitnah terhadap orang yang melihatnya, terfitnah, oh ini patungnya siapa, putri siapa atau puan siapa atau laki siapa yang ganteng, yang apa. Dikhawatirkan itu, makanya dilarang. Adapun dua dimensi gak masalah, gak apa-apa. Karena fitnah gak ada. Justru secara logika, kalau dikatakan logika demikian, justru yang ini lebih besar fitnahnya. Karena persis dan bukan persis, ya memang itu. Kalau itu tiga dimensi kan gak mungkin plek seperti orangnya. Masih menyerupai atau begini. Tapi kalau foto, ya sudah, ya orang itu gambarnya sudah. Ulu libi robbikum, mana yang lebih memfitnah? Ini patung fulanah yang menyerupai wajahnya fulanah, atau foto dua dimensi, gambar foto. Album. Ya persis wajahnya atau bahkan tubuhnya di sini. Mana yang lebih memfitnah? Ini jelas ini. Ini persis 100%. Ya sini gambarnya bulan. Tidak ada beda sudah sama sekali. Kalau yang diilatkan, seperti mereka sebutkan, masalah fitnah. Hatta al-allamah al-Syeikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih, yang beliau, pendapat beliau rahimahullah, ijtihad beliau membolehkan foto kalau itu dengan stel, dengan alat itu pun beliau katakan dilihat tujuannya. Jadi pertama beliau katakan kalau masalah bolehnya, ya beristihad boleh kalau itu dengan ustaz. Alasan beliau rahimahullah, karena yang ini sebetulnya bukan menggambar tetapi ciplak apa yang Allah ciptakan, sehingga gak kena ilatnya. Ilatnya kan menyerupai ciptaan Allah, artinya ada usaha di situ, kayaknya orang ngelukis. Tentunya ada usaha hati-hati apa supaya hidungnya persis, matanya, ininya, dan seterusnya. Dan sebenarnya dia nggak ada usaha sama sekali, dia cuma pencet tombol, jret. lampu apa namanya bridge atau apa dilemparkan ke objek yang difoto, kemudian hasil jadi fotonya, sehingga nggak ada upaya, nggak ada usaha dari manusianya untuk menyerupai ciptaan Allah. Logika beliau pula, rahimahullah, logika beliau sama kayak kalau misalnya kamu tulis surat. Kamu tulis surat dengan tulisan tanganmu kepada kakak saya, abang, dan ini, pokoknya satu lembar surat kamu tulis sampai selesai, kamu tanda tangan di situ, tanda tangan bulan Malang tanggal sekian. Dan surat itu difoto, cret. Saya yang foto misalnya, cret. Hasil foto saya ini kalau ditanyakan, ini tulisannya siapa? Pasti orang mengatakan tulisannya bulan, bukan tulisan saya yang foto. Sama sekali gak ada, gak akan ada orang mengatakan ini tulisan saya, karena saya yang foto. Bahkan tidak akan mengatakan ini menyerupai tulisannya bulan, pasti orang mengatakan itu bulan. Al-Mu'im ini logika beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang karenanya beliau pribadi mengatakan boleh foto dengan alat tustel, tetapi perlu perkara yang sering tidak dinukilkan oleh mereka yang membawa fatwa Syekh ini. Syekh Ibnu Taimin kemudian menjelaskan, tinggal permasalahannya adalah tujuan. Alas, taruh itu selesai pendapat bahwa boleh sebagaimana fatwa dan istihad. Permasalahannya sekarang tujuannya. Apa tujuanmu memfoto? Bahkan kalaupun itu kamu katakan boleh sebagaimana fatwa, permasalahannya tertinggal tujuan. Apa motivasinya, apa yang kamu inginkan dengan itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perkara mubah, dia mengatakan itu mubah sekarang, berbeda hukumnya sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuannya. Kalau kita tahu beliau sebutkan safar misalnya, fi haddidzatihi, safar itu sendiri hukum asalnya mubah. Enggak ada orang bilang safar enggak boleh, haram. Bahkan makruh. Safar boleh. Secara safarnya itu sendiri. Tapi beda tujuannya kalau tujuan itu jelek. Misalnya, kamu di bulan Ramadan, tujuanmu, niatmu memang ingin mokel, ingin batalkan puasamu. Maka kamu safar supaya bisa membatalkan puasa, maka haram safar bagi kamu. Padahal semula hukum safar itu mubah. Tapi ketika kamu gunakan untuk perkara yang haram, menyalahi syariat, maka safar itu menjadi ya, haram. Begitu pula, orang beli pisau misalnya, halal semula, mubah. Senjata api dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya untuk membunuh seorang muslim, haram jadinya. Walhasil demikian, berbeda permasalahan itu ketika tujuan yang diinginkan haram, maka perkara mubah pun menjadi haram hukumnya. Kembali kepada masalah foto, kata beliau, kalau yang diinginkan tujuan jelek, akan menjadi haram, walaupun itu mubah semula. Misalnya, dia memfoto wanita, atau menyimpan foto wanita ini, tujuannya ya tamatta, untuk tamattu, untuk dia bersenang-senang, melihat. Terus dia lihat, dia simpan terus. Kapan dia ingin lihat, dia buka lagi, dia lihat lagi. Dia lihat lagi. Apalagi sekarang ya, gak perlu foto, dalam artian cuci cetak di Fuji sana, tinggal lihat di BA, wailah di apa namanya. Apakah kamu ingin enggak kamu buka. Tujuanmu apa? Hah? Apa maksudmu menyimpan buku ini? Tamattu haram. Jangankan sekedar melihat demikian, perkara yang semula syar'i, kalau dibuat tujuan haram, akhirnya menjadi haram. Nadhar, masyru, melihat calon istri, ubah, bahkan disyariatkan, boleh kamu melihat, datangi rumahnya bersama mahram dia, lihat dia, tatap muka, bincang sebentar, boleh. Tetapi yang para ulama sebutkan penting untuk diingat, hadza lil isti'la, la lil istibta, sebatas untuk istilam. Istilam itu cari tahu. Kamu sebatas ingin cari tahu, dibolehkan. Apa sih yang kamu ingin tahu? Misalnya, putih enggak sih fulana ini? Cari tahu, datang lihat. Apakah fulana ini keriting atau lurus rambutnya? Lihat. Suaranya misalnya bisu atau enggak, wailah suaranya bagaimana, tinggi, gemuk, kurus, dan semisalnya. Sebatas kamu cari tahu. Itu dibolehkan. Dan itu tujuan nadhar yang syar'i. Bukan istimta. Bukan kamu bersenang-senang. Menikmati istimta itu. Kamu sudah bukan mencari tahu sekarang. Menikmati. Dan terbukti kalau itu menikmati, kadang gak cukup sekali. Nadhur lagi. Buat kita izin walinya, ketemu lagi. Ini sudah bukan mencari tahu. Apa tujuanmu? Ingin melihat lagi apa mau? Segala yang kamu ingin tahu, kamu sudah tahu. Tingginya, usianya, suaranya kamu sudah tahu. Intinya dan lain sebagainya. Kamu nadhur lagi apa mau? Ini sudah istimta. Kamu sudah menikmati sekarang. Kita minta nomornya. Akhirnya kamu WA, SMS sudah tidak laku. Telepon-teleponan, dan lain sebagainya. Ini sudah istimta, kamu menikmati. Haram. Tidak boleh. Tujuan nadhar yang syar'i sebatas istilam. Bes. Kamu cari tahu. Bes. Berarti begitu kamu tahu, selesai. Masanya gak boleh ya. Gak boleh kamu hubungan sama dia abadan. Itu bukan mahram kamu. Sekedar cari tahu. Sebatas yang harus. Apa yang perlu kamu lihat dari. Kembali kepada penjelasan Syekh. Begitu pula. Kalau orang menyimpan. Gambar ini, foto ini yang ada benci tadi istilahnya di album atau di alat penyimpanan lain. Teknologi yang ada sekarang. Al-Muhim untuk taladzud, menikmati dan ini haram tidak boleh. Dan itu tidak diragukan, tidak ada iskal. Haramnya. Begitu pula sebaliknya. Itu perempuan menyimpan gambar lelaki atau orang menggambar orang yang dia agungkan untuk pengagungan pembesar alim orang soleh dan tempelkan rumahnya untuk pengagungan dan haram sudah bukan tujuan syar'i untuk menyimpan dan gambar-gambar dan foto tersebut. Begitu pula kalau untuk tujuan yang biasa orang katakan kenang-kenangan. Apa keuntungannya bagi kamu? Kenang-kenangan aja untuk ingat-ingat. Bahkan kadang madaratnya besar bagi kamu, kejelekannya. Orang yang sudah meninggal, orang tuamu, wailah siapa, rahimahullah, sudah. Kamu simpan fotonya, gambarnya, kapan kamu kangen, istilahnya, dilihat lagi, apa anak, ulang lagi kesedihan kamu, datang lagi, ingat bagaimana masa-masa bersama beliau. Sedih lagi, apa gunanya buat kamu? Tidak ada manfaat secuil pun untuk menyimpan hal-hal yang semacam itu. Demikian pula kemanten, diabadikan fotonya, disimpan di album, kenang-kenang. Entah berapa tahun ya, bersama nikah, buat apa? Apa keuntungannya? Ingat-ingat ini, awal dia berpakaian kemanten yang sudah lupa untuk keluarga. Apa manfaatnya? Sama sekali gak ada manfaatnya bagi orang yang berakal. Gak ada gunanya secuil pun. Kenang-kenangan haram ya, gak ada tujuan syar'i di situ. Tidak ada tujuan syar'i